Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rawa Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salla bina subha fa wa'adana maw'idatan balighah zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub fa qala qailun ya rasulullah هل هذه موعظة مودع فأوصني يا رسول الله فأوصى صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ فإياكم بمحدثة الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah, beliau berkata bahwa suatu saat di waktu sholat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan sholat memberi kepada kami nasihat yang sangat tajam, nasihat yang sangat dalam hingga tanpa terasa mata kami ini pun menangis dan hati kami bergetar. Sahabat pun merasa dan bertanya, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir akan kau sampaikan ya Rasulullah. Sahabat sudah merasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka. Maka sahabat pun menangis dan hati mereka bergetar. Mereka takut pisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ausina ya Rasulullah, kalau ini adalah akhir nasihat dan mau'idhahmu, maka berikan wasiat ya Rasulullah kepada kami, akan kupegang senantiasa ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bitaqwallah. Nasihat pertamaku adalah takwa kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah. Jangan sekali-kali kau melanggar perintahnya maupun maksiat kepadanya. Wa bisam'i wa ta'ah, dan taatlah, dengarkanlah perkataan pemimpinmu walaupun pemimpinmu adalah seorang budak dari Ethiopia. Dan Rasul bersabda, apabila kalian diberi umur panjang, kelak kalian akan melihat banyak pertikaian dan peperangan yang terjadi di antara kalian. Banyak aliran-aliran yang mulai sesat. Banyak pemahaman-pemahaman yang telah keluar dari kitab dan sunnah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kejadian sudah seperti itu, apabila zaman sudah seperti itu, maka wasiatku alaikum bisunnati, Kalau sudah zaman seperti itu, pegang eratlah jalanku, pegang eratlah sunnahku, pegang eratlah jalan bimbinganku. Dan para khulafa'ur rasyidin, para pengganti-penggantiku, para khalifah-khalifahku, yang mereka orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, genggam dan gigit dengan geraham kalian. Dan ingat bahwa setiap hal yang baru itu bid'ah. Dan yang bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu tempatnya di neraka. Atau seperti yang disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah memberi wasiat kepada kita untuk senantiasa kita enggak keluar dari jalan beliau. Pegang teguh sunnah beliau, jalan beliau, dan jalan para pengganti khalifah-khalifah beliau. Dengannya kalian akan selamat dalam hidup dunia maupun akhirat. Hadirin hadirat muslimin muslimat hafizakumullah. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini terjadi sekarang. Di mana sepeninggal beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulailah banyak umat Islam yang bertikai satu dengan yang lainnya hanya karena kadang-kadang mempunyai pemahaman yang sedikit berbeda. Dan ada pula di antara umat Islam yang memang telah keluar dari jalur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat serta keluarganya. Aliran yang kadang kanan kengananan, aliran ngiri kengirian, kanan kengananan halal, kanok harome blas. Lady Gaga yo halal, dangdutan ge halal, ngebor yo halal, gak sembayang yo halal. Wonten aliran ngiri kengirian, kabeh haram. Tasbean mlebu neraka, jenggote kendeken titik mlebu neraka, celonone kedawan dicemplung non neraka. Ngiri kengirian yang akhirnya radikal, tidak mirip sedikit dengan mereka pun penghuni neraka. Na'udzubillah min. Maka Nabi telah mengingatkan kepada kita, ikutilah jalan orang-orang yang mengikuti jalanku. Nabi mengatakan sunnahku dan sunnahnya orang-orang yang menggantikanku, yaitu mereka para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka itu ikuti perjalanan, ikuti aliran, ikuti pemahaman yang jelas sanad dan sambungan ilmunya sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pun dawuh, al-isnadu minaddin, sanad bagian dari agama. Unduru amman ta'khudhuna dinakum, lihatlah dari siapa kau mengambil ajaran kalian. Sekarang jangan lagi urusan agama, urusan bal-balan. Pemain bal-balan itu ilmunya ada sanatnya. Sampean takoni pemain bal-balan Ronaldo niku. Wong pemain bal-balan Ronaldo niku Pak nek ditangleti gurune sinten, niku wonten gurune dijawab. Gurunya juga begitu. Nek jenenge gurune Maradona niku ditakoni sapa gurune nggih wonten. Sambung menyambung dari Ronaldo Maradona sampai kepada syaitonir rajim. Penyanyi dangdut nggih ngoten. Walaupun joget nyanyi ditanyai siapa gurunya, jelas gurunya. Sambung menyambung sampai kepada syaitonir. La ilmu agama yang kita ikuti ini juga harus mempunyai sanad yang sambung menyambung kepada yang membawa risalah, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah beliau Nabi Muhammad menyampaikan wasiat tersebut, tidak lama hari demi hari akhirnya beliau pun sakit. Beberapa hari setelah beliau sakit, kadang beliau uzur enggak bisa sholat di masjid. Senantiasa beliau berkata, Mur Aba Bakrin an yusolliya bin nas, perintahkan Abu Bakar menggantiku untuk sholat mengimami semua makmum yang hadir di masjid. Ini Kanjeng Nabi mboten nate ninggalno sholat. Kanjeng Nabi enggak pernah ninggal sholat. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah enggak pernah sholat sendiri, apalagi ninggalno sholat. Loh, Kanjeng Nabi itu sakit. Ketika sudah Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, tahu-tahu Nabi itu sehat, minta diantarkan, digendong sahabat untuk sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar yang mundur, akhirnya Rasulullah maju dan jadi imam. Sakit-sakitnya Nabi pun sholat jamaah di masjid. Tapi sekarang kadang-kadang ada aliran aneh, sembayang pokoknya asal iling. Wis sembayang, wis kapan, wis iling. Bondoe golek sampean paringi panganan, durung dipangan tarien maneh. Takonono wis warek apa durung kon? Coba iling-ilingen warek apa durung kon panganan niku mau. Niki aliran-aliran yang keluar dari kebenaran. Wonten malih aliran naudzubillah. Nek ditakoni kapan sembayange gak ketok. Dukun gak sembayang wis kapan di Mekah. Mekah dengkulmu iku. Luang Kanjeng Nabi itu loh, beliau ketika sakit memaksa dirinya untuk sholat di masjid, gak pernah beliau berkata saya mau sholat di Ka'bah dulu, tapi beliau sholat sebagaimana kita sholat. Dari itu Rasul SAW mengajarkan kepada kita tentang hakikat kebenaran agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu. Beberapa hari kemudian semakin parah sakit beliau Nabi Muhammad. Hingga para sahabat pun berdatangan kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang senantiasa ada di sampingnya adalah putri beliau Fatimah dan istri beliau Sayyidatuna Aisyah bersama beberapa sahabat. Kemudian suatu saat Sayyidina Fatimah niku dibisiki. Ketika mendengar bisikan Nabi, beliau menangis. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah lagi, dibisiki yang kedua, beliau senyum. Sayyidatuna Aisyah bingung. Sayyidina Fatimah ini sebentar dibisiki nangis, sebentar senyum. Kemudian setelah itu Aisyah tanya, "Kenapa wahai Fatimah? Sebentar kau menangis dan sebentar kau senyum." Maka Fatimah menjawab, "Wahai ibuku Aisyah, aku menangis karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahwa di beliau akan meninggalkan dunia yang fana dan mencapai kepada Rafiqul A'la, dipanggil Allah Subhanahu wa taala." Mendengar Rasulullah mau meninggal, Sayyidatuna Fatimah nangis. Tapi dipanggil Nabi lagi dan berkata, "Anti awwalu ahli baitil luhuqa." Tapi jangan khawatir, awal pertama keluargaku yang bakal meninggal setelahku adalah engkau wahai Fatimah. Sing pertama nututi Kanjeng Nabi adalah Sayyidatuna Fatimah, maka senyumlah beliau karena akan bertemu lagi dengan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sudah mulai berat untuk bicara, beliau berkata, "Ummati, ummati." Ketika sakratul maut itu datang, Rasul berkata, "Allahumma, ya Allah, Aqil sakaratul maut, beratkan ya Rasulullah sakaratul maut ini kepadaku, wahawin ala ummati, dan ringankan untuk umatku ya Allah. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, sakratul maut yang sakit umatku ini kulo tanggung ya Allah, tapi jangan beratkan ini untuk umatku ya Allah. Maka ketika mendengar tersebut, para sahabat pun menangis. Nabi senantiasa menyebut ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku. Kemudian Rasulullah melihat di beberapa saku sahabat seakan-akan mencari sesuatu. Sayyidatuna Aisyah tahu, ya Rasulullah, apakah siwak yang kau cari ya Rasulullah? Rasul mengangguk, iya. Maka Nabi pun diberi siwaknya Sayyidatuna Aisyah. Ketika disiwakkan ke lisan beliau, beliau seakan-akan menolak karena kesakitan, siwaknya kering. Kemudian dibasahi oleh lisan Sayyidatuna Aisyah, dan kemudian disiwakkan ke lisan Nabi Muhammad SAW. Hingga Sayyidatuna Aisyah beliau berkata, bagaimana enggak bangga ketika mau meninggal yang bersentuhan adalah air liurku dengan air liur Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Nabi merintih berkata, ah, ummati, ummati. Menyebut Allah, kemudian menyebut umatnya beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal beliau pun meninggal dunia dipanggil oleh Allah. Maka Rasul pun sudah berkata, "Idza usiba ahadukum min musibatin falyadhkur musibatahu bi." Siapapun di antara kalian kena musibah, yang tabrakan, yang orang tuanya mati, yang hartanya dicuri, yang rumahnya terbakar. Apapun musibah kalian, kata Nabi Muhammad, ingatkan musibah itu dengan musibah meninggalnya aku, kata Rasulullah. Karena tidak ada musibah yang paling besar di dunia ini seperti musibah meninggalnya beliau Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai sahabat mereka menangis. Dajjatul buka fil Madinah, di Madinah manusia menangis. Sayyidina Umar yang walaupun beriman kepada Allah, beliau berkata, barang siapa yang berkata kalau Nabi Muhammad meninggal, aku potong, aku tebas lehernya dengan pedangku. Wonten tiyang sing ngomong Kanjeng Nabi niku sedo, tak pateni, sumpah tak pateni. Kemudian sahabat takut memberi kabar kepada Sayyidina Umar, hingga Sayyidina Abu Bakar berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah zat yang senantiasa hidup dan tak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Sahabat sebentar lagi ada yang berdiri kaku, gak bisa duduk, kram mendengar berita meninggalnya Nabi Muhammad. Seorang sahabat lagi minta sama Allah, ya Rab, saya sudah tiap hari lihat Nabi Muhammad, maka apabila beliau meninggal, saya enggak mau lagi lihat wajah selain Nabi Muhammad. A'mi basari ya Allah, butakan mataku ya Allah, hingga mata ini tidak memandang lagi kecuali pandangan akhirku kepada Nabi Muhammad. Maka sahabat itu pun oleh Allah dikabulkan doanya, dan akhirnya beliau pun buta saat itu. Dikuburlah beliau Rasulullah SAW. Setelah dikubur, jumlah sahabat itu 124.000, mereka hanya tinggal 10.000 di Madinah, 114.000 berpencar dari kota Madinah. Sedih atas sepeninggal beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang enggak mampu lagi hidup di Madinah adalah Sayyiduna Bilal. Bilal bin Rabah muadzin Nabi Muhammad, maula ataupun budak yang dibebaskan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun pindah ke Syria, ke Damaskus, ke Syam. Sampai beliau di sana bertahun-tahun enggak lagi mau pulang ke kota Madinah. Sebab beliau itu kalau lewat Hujroh Syarifah, kuburan Nabi Muhammad, beliau mesti menangis terseduh-seduh karena rindu dan ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu saat beliau itu tidur mimpi ketemu Nabi Muhammad. Dalam mimpi tersebut Rasulullah berkata kepada beliau, "Ya Bilal, ma hadzal jafa ya Bilal?" Wahai Bilal, kerenggangan apa yang terjadi antara engkau dan aku wahai Bilal? Kok enggak mau kau berziarah ke kuburku? Ada apa denganmu wahai Bilal? Kemudian Bilal berkata, "Ya Rasulullah, aku enggak mampu untuk lihat kota Madinah karena tidak sesuatu apapun yang aku lihat kecuali mengingatkan kehidupan di saat aku bersanding denganmu ya Rasulullah. Maka aku menginginkan untuk pindah dari kota Madinah agar hidupku enggak penuh dengan kesedihan ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk berziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Bilal dari Damaskus menuju ke Madinah Munawwarah. Sesampai beliau Bilal bin Rabah ke kota Madinah, sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq girang dan gembira berkata kepada beliau, "Wahai Bilal, azanlah engkau sebagaimana engkau azan ketika ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita." Jawaban Bilal, "Maaf. Maaf wahai Khalifah Abu Bakar. Aku taati perintahmu, tapi untuk yang satu ini maaf, saya enggak akan pernah lagi mau azan karena saya enggak bisa azan ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf." Datang Sayyidina Umar, datang Sayyidina Utsman, semua permintaan para sahabat ditolak oleh Bilal karena Bilal sudah janji enggak mau azan setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Hingga akhirnya datang kedua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan asbahun nas bin Nabi. Orang yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Muhammad itu Sayyidina Hasan. Dari bawah ke atas, tengah ke atas mirip Nabi Muhammad Sayyidina Hasan. Dari tengah ke bawah yang mirip dengan Nabi Muhammad adalah Sayyidina Husain. Ketika Hasan dan Husain itu datang kepada Bilal, teringat ketika kedua cucu Rasulullah itu pernah duduk di kedua pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul biasa kalau keluar dari rumahnya Hasan dan Husain digendong di pundaknya. Kemudian sahabat berkata, "Ni'mal jamal jamalukuma." Memang sebaik-baiknya tunggangan adalah tunggangan kalian wahai Hasan dan Husain. Enggak ada orang yang bisa menunggang paling afdolnya makhluk di dunia ini kecuali Hasan dan Husain. Tapi dijawab oleh Rasulullah, "Wa ni'mar raqib huma," dan sebaik-baiknya penunggang adalah kedua cucuku Hasan dan Husain. Ketika kedua cucu Rasulullah ini datang kepada Bilal, Bilal enggak mampu untuk menolak permintaan kedua cucu Rasulullah tersebut. Berkata Sayyidina Hasan dan Husain, "Ya wahai Bilal, berikan kami kesempatan untuk mendengar suaramu azan sebagaimana kau lantunkan di saat kakekku Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah kita." Maka Bilal berkata, "Saya sudah menolak semua permintaan orang, tapi untuk kedua cucu Nabi Muhammad saya enggak mampu untuk menolaknya." Kemudian Bilal pun mulai naik ke menara. Ketika Bilal naik menara mau azan, orang Madinah semua kumpul di Masjid Nabawi. Ketika Bilal telah sampai di ujung menara, orang-orang Madinah kebanyakan sudah ada di bawah masjid untuk menanti azan Bilal. Dan ketika Bilal berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," dajjah al-Madinah bilbuka. Bergetar kota Madinah karena tangisan para sahabat yang ingat dengan zaman di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad SAW. Hingga perempuan-perempuan yang ada di rumah itu keluar dan berkata, Ahayyun Rasulullah, Abu'itha Rasulullah, apa Nabi hidup lagi? Apakah diutus Nabi lagi kehidupannya di tengah-tengah kita lagi? Apa Rasulullah datang lagi? Apa Rasulullah bangkit dari kuburnya lagi? Hingga mereka pun menangis mendengar suara azan Bilal yang mengingatkan akan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang ada di tengah mereka ketika itu. Maka Bilal pun meneruskan azannya. Ketika Bilal mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sebagian dari para sahabat berteriak, mereka histeris. Mereka menangis. Mereka bergetar, hati mereka ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Bilal berkata, wa asyhadu anna Muhammad. Ketika Bilal menyebut nama Muhammad, Bilal sendiri pun teriak dan beliau pun akhirnya pingsan dan tidak mampu meneruskan azannya karena ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi cinta kepada kita, Nabi sayang kepada kita, Nabi menyebut nama kita ummati ketika sakratul maut pun tiba. Dan dimanapun beliau kadang duduk di masjid, yang diingat adalah umatnya. Hingga Nabi itu senantiasa berkata, wa ya syaugah li ahbabi, alangkah rindunya aku dengan para kekasihku. Sahabat bertanya, bukankah kami ini para kekasihmu? Bukan, kalian sahabatku. Kekasihku adalah orang setelah kalian, yang hidup setelah kalian. Mana mereka beriman kepadaku seperti keimanan kalian kepadaku, akan tetapi mereka belum pernah memandangku. Kanjeng Nabi duduk rindu memikirkan kita umat beliau, Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi pernah enggak kita ketika duduk di rumah kita, di hadapan anak istri kita, sempatkah dalam umur kita berkata, wa ya syauqah ila Rasulillah, kangen nih mbek Kanjeng Nabi, rindunya aku dengan Rasulullah yang usia 20 tahun. Pernah enggak kalimat ini keluar dari lisan kalian karena rindumu dengan Nabi Muhammad? Yang usia 30 tahun, sudahkah kalimat ini keluar ketika kita duduk sendiri menyatakan rindu kita kepada Nabi Muhammad? Yang usia 40 tahun, pernahkah kita duduk merenung dan menyatakan rindu, bahkan mungkin sampai meneteskan air mata kerinduan kita kepada Nabi Muhammad? Yang usia 50 tahun, pernahkah kita itu sampai rindu kepada beliau, sampai berkata, wahai rindunya aku dengan Nabi Muhammad? Kalau Rasulullah berkata rindunya dengan kita, kenapa kita enggak rindu kepada beliau Nabi Muhammad SAW? Yang kita pikirkan di tengah malam hanya dunia. Yang kita pikirkan di tengah malam adalah syahwat. Yang kita pikirkan di tengah malam adalah hal-hal yang enggak manfaat. Enggak pernah kita pikirkan bagaimana rindunya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka majelis yang kita hadiri ini majelis solawat kepada beliau. Majelis mendengar sejarah kehidupan beliau, yang tiada lain agar kecintaan kita semakin bertambah kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis ini bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salawat kita ini pendekatan kita dengan Nabi Muhammad, sebab mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari ayo senantiasa berjalan di jalan ahlus sunnah wal jamaah, di jalan para aulia Allah, di jalan anak cucu Nabi Muhammad serta para sahabat beliau Rasulullah. Niscaya insyaallah kalian akan mendapat ridha Allah dan Rasulnya sampai kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa tambahlah rasa cintamu kepada Nabi Muhammad. Monggo pelajari, dekatkan dirimu dengan beliau, penuhi cinta kepada beliau Nabi Muhammad. agar senantiasa kita mendapat rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi niki majelis Ar-Ridwan menjadi majelis pendekat kita kepada Nabi Muhammad. Majelis Ar-Ridwan menjadi sebab ridhonya Nabi Muhammad. Majelis Ar-Ridwan menjadi majelis pengidola Nabi Muhammad. Menjadi majelis yang dibanggakan Nabi Muhammad. Menjadi majelis yang menggembirakan hati Nabi Muhammad. Menjadi majelis yang membuat senyum wajah Nabi Muhammad. Membuat majelis yang membuat girang hati Nabi Muhammad. Membuat majelis yang kelak dibanggakan Nabi Muhammad di hadapan para nabi dan rasul kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Monggo jaga akhlak kita, jaga sholat kita, jaga ibadah kita, takwa kepada Allah sebaik-baiknya bekal untuk kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Monggo senantiasa di dalam majelis ini kita tuntut diri kita untuk senantiasa dekat dengan beliau sebagai pintu kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap sahibul bait. Masya Allah sambutannya begitu mulia. Lampune panas. Dikira sing dik buri niki enak, sing dik ngarep. Sikilku meh kobong mang disetrika mbek lampu niki. Tapi wis alhamdulillah majelis ini tidak sedikit pun berlebihan untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Sedikit yang kita lihat ini sedikit untuk majelisnya Rasulullah. Majelis kita ini bukan majelis Habib Jamal. Majelis Habib Qadir. Majelis habaib, majelis kiai, bukan. Seorang ulama beliau berkata, man aroda an yandur ila majalisil ambiya fal yandur ila majalisil ulama. Orang kalau ingin duduk di majelisnya nabi, duduklah di majelisnya para ulama. Karena mereka yang membawa khilafah, warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis kita ini majelisnya Nabi Muhammad. Al-Habib Abdul Qadir bin Qudban ketika keluar dari majelis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ditanya, wahai Habib Abdul Qadir, panjenengan datang dari mana? Dari majelisnya Nabi Muhammad. Loh, Habib, kapan Rasulullah, kapan panjenengan? Ini sudah 1000 tahun meninggalnya Rasulullah. Kenapa kau jawab dari majelisnya Rasulullah? Maka beliau berkata, bukankah setiap majelis yang di situ dibaca firman Allah? Bukankah di suatu majelis yang dibaca di situ hadis Nabi Muhammad? Bukankah di suatu majelis yang di situ kita solawat dan membaca sejarah Nabi Muhammad adalah majelis Nabi Muhammad? Itu bukan majelis Habib Ali, itu majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang hadir di majelis mulia ini, hadirkan beliau Nabi Muhammad. Beliau meninggal jasadnya, akan tetapi beliau hidup di hati kita. Beliau Nabi tidak meninggal di hati kita, walaupun beliau meninggal di alam yang kita sekarang ini tinggal di tengahnya. Nabi hidup. Kalau enggak hidup, kita enggak mengatakan Assalamualaika dalam sholat. Ka itu khitab. Khitab itu orang yang ada. Kalau enggak, alaihi. Kalau lan panjenengan sholat nggih. Kalau sholat ada Assalamualaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi. Kalau nabi enggak hidup kita berkata Assalamualaihi. Tapi hidup beliau di tengah hati kita, maka kita berkata untukmu ya Rasulullah, Assalamualaika ayyuhan nabi, salam sejahtera untukmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap di antara kita yang cinta kepada beliau, menjalankan syariat beliau, berakhlak-akhlak beliau, berarti Nabi hidup di hati orang tersebut. Semoga hati kita, jamaah majelis taklim wal maulid Ar-Ridwan, semuanya ini hidup di tengah-tengahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi ilmu ingkang kula sampaikan ilmu ingkang manfaat. fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.